Engkau yang manis, engkau yang manja. Selalu tersipu, rawan sikapmu, balik ke mulutmu. Di renang kabutmu, di tabir mega-megamu, ku melihat dua tangan di balik punggungmu, di balik punggungmu. Engkau yang cantik, engkau yang manis, engkau yang manja. Selalu tersipu, rawam sikapmu, balik ke mulutmu. Di rumah kabutmu, di tabir mega-megamu, ku melihat dua tangan di balik punggungmu. Maru di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Maru di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Tahu mana yang akan kau berikan padaku.